Pemirsa yang berbahagia, satu nasihat yang menarik untuk kita cermati, untuk kita renungkan berkaitan dengan masalah dakwah. Yaitu seorang yang berdakwah di tengah-tengah masyarakat seringkali dituntut untuk bersabar melihat kemaksiatan. Bersabar melihat pelanggaran. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam selama 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah. Setiap hari, setiap saat beliau melihat kemusyrikan di depan kepala beliau, di depan mata beliau. Maka yang beliau lihat adalah maksiat ya maksiat. Pelanggaran yang merupakan pelanggaran yang paling fatal terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemusyrikan. Namun meskipun beliau setiap saat menyaksikan hal ini, beliau bersabar untuk melihatnya dan tidak melakukan tindakan fisik, tindakan kekerasan untuk mengubah kemaksiatan yang setiap saat beliau lihat dan beliau saksikan. Karena beliau menyadari bahwasanya tindakan fisik, kekerasan dalam kondisi ini satu hal yang sangat-sangat tidak tepat. Maka itu akan menjadi bumerang bagi dakwah itu sendiri. Nah, karena itu maka beliau dengan lisannya mendakwakan, mengajak orang untuk bertauhid, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dalam keadaan beliau bersabar melihat kemungkaran yang paling mungkar di depan mata kita, di depan mata beliau. Demikian pula keadaan diri kita. Maka kemaksiatan yang demikian tersebar yang ada di sekeliling kita itu boleh jadi jika kita ubah dengan kekerasan, kita ubah dengan secara fisik, maka itu akan jadi bumerang untuk dakwah itu sendiri. Ada rusaklah citra dakwah, rusaklah citra Islam, dan hilangnya kemungkaran yang kita inginkan tidak terwujud secara nyata. Bahkan yang terjadi adalah orang semakin fobi dengan Islam. Maka ketika timbul dampak-dampak semacam ini, maka seorang dai dituntut untuk bersabar. Dituntut untuk tidak tergesa-gesa. Bersabar menyaksikan kemaksiatan, kemungkaran yang ada di depan matanya. Sampai datang waktu yang tepat, sikon yang tepat, di mana di waktu tersebut kita bisa melakukan pemberantasan kemaksiatan secara lebih tegas. Oleh karena itu, tidak semua kemaksiatan yang kita lihat, kemungkaran yang kita lihat harus kita berantas, harus kita berantas detik ini juga. Betapa banyak kemungkaran dan pelanggaran syariat yang kita dituntut untuk bersabar menyaksikannya, menemuinya, karena memang belum datang waktu yang tepat untuk melakukan pemberantasan dengan bentuk kekerasan, dengan bentuk fisik. Belum tiba saat yang tepat. Maka ini nasihat yang penting untuk kita pahami bersama. Bahasanya, ketika kita melihat kemungkaran, tidak mesti kita harus berantas saat itu juga. Dalam banyak kondisi, kita dituntut untuk bersabar melihat kemungkaran dan kemaksiatan. Kita tidak melakukan tindakan yang nyata, karena melakukan tindakan yang nyata dalam secara fisik, itu hanya akan jadi bumerang untuk dakwah itu sendiri.